Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melanjutkan apa yang menjadi jalan hidayah bagi kita, barakallahu fikum, yaitu menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ya, upaya usaha seorang hamba dalam menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah bantu dia, Allah permudah dia ya, menuju jalan, Allah arahkan dia menuju jalan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fid din rahimani rahimakumullah ya, apabila di antara kita ya senang dengan yang namanya kajian, senang dengan yang namanya ta'lim, senang untuk menghadiri kajian, bahkan ya kajian ke setiap ta'lim ataupun kajian itu adalah hal yang dinanti-nanti. Ya, kenapa? Karena dia merasa bahagia apabila bisa duduk di majelis ilmu. Ya, bisa menghilangkan ya barakallahu fikum kepenatan, keletihan, kecapean ya yang menimpanya ya tatkala dia beraktivitas ya sehari-hari, barakallahu fikum. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila hati ini merasa demikian. Ya. Seperti apa? Contohnya seperti seseorang ya yang sibuk, yang sudah di hari weekend misalnya, di ya hari libur ya, yang dia tunggu-tunggu adalah pelesiran ya, jalan-jalan ya, wisata ya, barakallahu fikum. Maka kalau ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala dia menanti-nanti ya, barakallahu fikum ya, kajian ta'lim ya, penantiannya itu seperti dia menanti-nanti momen-momen untuk dia dapat wisata, untuk bisa dia ya traveling ya, jalan-jalan ya, barakallahu fikum. Maka ya hamba tersebut sungguh luar biasa, barakallahu fikum. Dan ini bukan omong kosong, ini banyak terjadi di antara ikhwan-ikhwan kita ya di luar daerah sana ya. Mereka memang menanti setiap adanya kajian, adanya ta'lim ya. Biasanya ini ikhwan-ikhwan yang barakallahu fikum yang jarak ya tempuh untuk ke tempat ta'lim itu jauh ya, dia tidak punya tempat ta'lim di tempatnya sendiri ya, di daerahnya sendiri ya, sehingga dia menanti-nanti ya, barakallahu fikum ya. Nah, maka ya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yaitu ya jarak untuk menempuh ya jalan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu mudah bagi kita, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus ya barakallahu fikum mengistiqomahkan hati ya, menjaga hati ini dan menjaga anggota badan ini untuk terus sentiasa berada di atas nikmat tersebut, barakallahu fikum. Karena di luar sana ya, mereka ya tidak sedikit dari kalangan ahli sunnah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan ya di negerinya, di tempatnya, di daerahnya ya ada ma'had, ada ya masjid ahli sunnah, ada kajian ahli sunnah ya, barakallahu fikum. Mereka berdoa siang dan malam untuk mengharapkan hal ini, barakallahu fikum. Nah, baik ya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita ya, dari pembahasan kitab Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Nah, dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, berkaitan tentang dahsyatnya pengaruh sedekah bagi seorang hamba. Ya. Dahsyatnya pengaruh sedekah, luar biasanya ya, pengaruh sedekah bagi seorang hamba. Ya. Bahkan pada puncak yang luar biasa, yaitu apa? Bisa menyelamatkan hamba tersebut dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa menyelamatkan hamba itu dari siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada pertemuan yang lalu, ataupun yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam membimbing kita untuk mewujudkan sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, naam. Tatkala kita diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka infakkanlah ya rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Maka bila apabila kita dari kalangan orang fakir, orang miskin yang tidak memiliki ya harta untuk diinfakkan, maka jadilah seorang yang ya memberikan nasihat, mengajak umat kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apabila dia tidak mampu juga ya menjadi seorang yang nasihin, ya minan nasihin, orang yang memberikan nasihat, ya barakallahu fikum, maka jadilah dia orang yang mengajarkan skillnya kepada orang yang tidak memiliki skill. Ya, dari urusan dunianya. Ya, naam. Bantu orang-orang yang tidak memiliki skill. Orang-orang yang jahil, orang yang bodoh dalam urusan-urusan ya, dunia. Ya, tentunya dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bantu dia. Ya. Namun apabila kita tidak memiliki skill, keahlian apapun, barakallahu fikum, maka bantulah orang-orang yang terzalimi. Ya, bantu, jadilah kita sebagai saksi untuk menyelamatkan orang yang terzalimi tersebut. Namun apabila kita pula tidak sanggup untuk menjadi saksi ataupun menjadi orang yang membantu orang-orang yang zalim, yang terzalimi, maka hendaknyalah kita diam dan jangan banyak bicara, jangan menyakiti orang lain, sibuk dengan diri kita sendiri, ya. Menuntut ilmu, ya, angkat kejahilan yang ada pada diri kita sendiri, ya, tanpa mengurusi orang lain, barakallahu fikum. Ya, inilah lima kiat tip yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekali lagi, lima kiat ini bukan pilihan. Ya, lima kiat ini adalah urutan, tingkatan, maka ada di posisi mana kita. Kalau kita ada di posisi pertama, maka lakukan. Kalau kita ada di posisi kedua, maka lakukan. Kalau kita ada di beberapa posisi, maka wujudkan. Bukan mencari apa? Bukan mencari yang enak, yang mudah. Ya, seperti di posisi yang paling bawah. Yaitu, sudah sibuk dengan urus diri sendiri. Ya, tidak peduli dengan keluarganya melakukan maksiat. Keluarganya melakukan perkara yang mungkar. Ya, tidak peduli. Tidak mau memberikan nasihat. Ya, barakallahu fikum. Itu tidak akan terwujud. Ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya. Akhadtu biyadihi hatta adkhaltuhul jannah. Karena Nabi SAW, aku akan ambil tangannya. Tangan orang-orang yang bersedekah ini. Ya, sedekah yang maknanya umum, luas. Baik dia memberikan jasanya ataupun memberikan hartanya. Ya, barakallahu fikum. Aku akan ambil tangannya sampai aku masukkan dia ke dalam syurga. Sampai aku masukkan dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini janji Nabi alaihi salatu wasalam. Janji Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai umatnya. Beliau sangat ingin berjuang. Ya, barakallahu fikum. Ya, berkorban untuk umatnya. Ya, sehingga ya, barakallahu fikum. Ya, naam. Ya, beliau terus memanggil ya, tatkala di akhir-akhir hidup beliau sering memanggil ya, ummati, ummati. Umatku, umatku, beliau bersedih. apabila ada umatnya yang tidak masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, agar kita bisa dipilih oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka jalanilah kesempatan hidup kita pada hari ini untuk berjalan di atas apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berjalan di atas apa yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berjalan di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, jangan pernah futur, jangan pernah lemah, jangan pernah kendur. Bersemangatlah untuk berada di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, ya, mengizinkan Rasul alaihi salatu wasallam memberikan syafaat kepada kita, menggenggam tangan kita untuk dimasukkan ke jannatul na'im, ke syurganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fiik. Nah, kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu pula di akhir pertemuan, ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membawakan sebuah ayat di surat Al-Hasyr ayat ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ya, barang siapa yang terus menjaga diri dari kebakhilan, dari sifat kikir, sifat pelit, ya, pada yang ada pada dirinya, ya, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Maka pada kesempatan ini, ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, di ayat ini ada kata syuhha. Syuhha yang diartikan juga kikir, pelit. Lalu apa bedanya dengan bakhil? Nah, ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari. Yaitu apa? Al-farq bainal asyuhha wal bukhl. Perbedaan antara syuhha dan, ya, bakhil, al-bukhl. Ya, karena kalau diterjemahkan secara literal ke bahasa Indonesia, semua terjemahannya sama, yaitu sama-sama dengan arti kikir atau pelit. Syuhha termasuk pelit, bukhl termasuk juga pelit, sama. Ya, maka Al-Imam Al-Qayyim ingin menjelaskan, ya, sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya ataupun turunkan Al-Qur'an dalam berbahasa Arab agar sifatnya universal, karena bahasa Arab itu sangat luas. Ya. Contoh misalnya kita kalau menamakan pelit, ya satu kata aja pelit. Tapi enggak berkembang kalau bahasa Indonesia. Pelit ya pelit. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab, ya, kata pelit itu ada dua makna, ada dua arah, ya, sehingga menjadikan bahasa Arab itu lebih luas cakupannya, lebih universal dan mudah dipahami. Ya, jadi tertuju kepada setiap katanya, tertuju kepada satu arah, fokus dia pembahasannya. Ya, tidak umum. Ya, barakallahu fiik. Maka mari kita simak bersama bagaimana penjelasan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkaitan tentang perbedaan antara asyuf dan al-bukhl. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal farqu bayna asy-syuhhi wal bukhli. Dan perbedaan antara syuhh, syuhh tadi ada di ayat apa? Surat Al-Hasyr ayat ke-9, ya. Barakallahu fikum. Ya, dan perbedaan antara syuhh dan bukhl, ya. Maka sekarang kita mulai dengan syuhh. Anna syuhha, ya, bahwasannya syuhha, ya, wa huwa shiddatul hirsi ala syai, ya, yang bahwasannya syuhha adalah shiddatul hirs. Shiddatul hirs kalau kita terjemahkan secara literal adalah apa? Keinginan yang sangat, ya, keinginan yang syiddah, yang sangat, yang kuat, ala syai, kepada sesuatu. Jadi kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia seperti, tapi ini dari sisi negatif tentunya, bukan keinginan yang kuat dari sisi positif, tidak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yuqa syuhha, ya, nafsihi, barang siapa yang terus menjaga diri dari syuhha terhadap dirinya. Berarti apa? Ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hasungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dari sifat syuhha ini. Nah, berarti negatif konotasinya kalau kita melakukannya. Nah, jadi syiddatul hirs ala syai' mungkin bisa kita maknakan adalah sifat rakus, tamak, ya, keinginan yang kuat, ya, terhadap sesuatu, sehingga dia rakus, tamak terhadap sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Ya, wal ihfa'u fi talabi, dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Ya, rakus terhadap sesuatu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, mencarinya. Bagaimana caranya bisa dapat? Ya, barakallahu fikum. Wal istiqsa'u fi tahsili, dan mengerahkan segala upaya dalam mengumpulkannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian wajash'un nafsi alaih, dan jash'un nafsi, ya, serakah untuk dirinya atas sesuatu tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dengan kata lain, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, asyuhha ini, ya, adalah sifat pelit yang keadaannya itu dia belum memiliki. Ya, kikir dan pelit dalam keadaan belum memiliki, masih mencari. Ya. Nah, barang itu belum ada pada dirinya, tapi masih proses mencari. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dia terus mencari, bersungguh-sungguh mencari, rakus untuk ingin mendapatkan itu dengan berbagai macam cara. Ya. Jadi sifat pelit, ya, yang mana dia belum memperoleh barang itu, perkara itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang biar mempermudah lagi, kita akan langsung sebutkan apa itu bukhl. Ya, baik. Wal bukhlu, dan al bukhlu, yaitu pelit juga, ya, kalau diterjemahkan, adalah man'u infaqihi ba'da husulihi. Yaitu tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan, ya, sesuatu setelah dia memilikinya, mencapainya. Ya, setelah dia berhasil mendapatkannya. Jadi dia tidak mau mengeluarkannya. Ini al-bukhul. Bakhil kalau yang ma'ruf kita istilahkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian, wahubbihi. Ya. Ya, dia tidak mau mengeluarkan setelah dia mendapatkannya dan setelah dia cinta terhadap barang tersebut. Wa imsaki, dan dia menjaganya, jangan sampai barang ini keluar. Jangan sampai barang ini, perkara ini diambil oleh orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Berarti apa? Berarti bakhil adalah pelit. Ketika dia sudah mendapatkan suatu perkara itu, dia gak mau kasih orang lain. Nah, itu bakhil. Asyuhha, ya, dia pelit. Karena apa? Karena ingin mendapatkan itu. Jadi, ada barang, ataupun ada sesuatu, ada suatu perkara yang masih dia capai. Sehingga dia fokus, rakus untuk mendapatkan itu. Gak peduli. Misalnya itu perkara yang haram, ya. Di dunia saya tidak peduli. Pokoknya itu harus jadi milikku. Itu syuhha. Ya, barakallahu fikum. Ya, bakhil adalah dia sudah dapat, dia tidak mau ngasih orang lain. Ya, nah, dia tidak mau mengeluarkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kita gambarkan secara umum, ya, contoh yang mudah mungkin. Seperti apa? Seperti misalnya bekerja. Ya, bekerja. Gimana caranya mendapat uang yang banyak, mendapat penghasilan yang banyak. Ya. Dia disebut syuha ketika dia sedang bekerja untuk mendapatkan uang ini. Pokoknya gak peduli ketika azan datang, gak peduli. Ya, sholat gak peduli. Pokoknya aku harus kerja, kerja, kerja, kerja. Ya, kalau bisa lembur, lembur, lembur agar banyak dapat uang. Banyak dapat harta. Ya, barakallahu fiik. Ketika dia sudah mendapatkan setelah gajian, dapat gaji lembur, wah, banyak uangnya. Kemudian dia dibakhil, enggak mau berinfak, dengan gajinya ini. Ya. Dia tampung sendiri, dia kumpulkan sendiri. Ya enggak mau dia bagi-bagi ke orang lain. Ya, nah itu. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya antara asyuh dan al-bukhul. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fa huwa syahihun qabla husulihi." Orang yang bakhil ya, ya, didahului penyakit syuh dulu. Ya. Qabla husuli, sebelum dia mencapainya. Ya. Jadi orang yang bakhil itu enggak semata-mata bakhil, pasti dia apa? Diawali dengan penyakit syuh dulu. Kenapa dia bisa bakhil? Karena apa? Karena dia awalnya memiliki syuh, memiliki sifat pelit yang dia belum dapati. Bukan sesuatu yang sudah dia cita-citakan, pokoknya harus jadi milikku itu. Ya. Kemudian setelah dia jadi miliknya kan, akhirnya dia jadi bakhil. Karena dia sudah memiliki sifat syuh dulu, sehingga melahirkan kebakhilan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bakhilun ba'da husulihi. Dan timbul penyakit bakhil, ya setelah dia mencapainya, meraihnya, menghasilkan itu, barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya. Ya, jadi faedah yang kita dapat apa? Orang yang bakhil pasti dia syuh dulu. Ya, orang yang bakhil pasti dia asyuh dulu. Ya, pasti dia berawal dari syuh dulu. Ya, tidak mungkin tiba-tiba dia jadi bakhil, tidak mungkin. Ya. Nah, jarang sekali yang demikian. Ya, barakallahu fikum. Tapi biasanya sudah punya sifat syuh dulu. Karena ada ambisi tadi. Wah, cita-cita, angan-angan, udah dapat kok malah kasih orang lain. Nah, gitu misalnya maksudnya. Ya, saya capek, letih mendapatkan ini, perjuangan saya. Ya, peras keringat saya. Ya, banting tulang saya. Ya, masa udah dapat saya bagi ke orang lain? Dalam keadaan orang lain gak bekerja seperti saya? Ya, nah, mungkin seperti itulah gambaran. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فَالْبُخْلُ فَمْرَةُ الشُّحِ. Maka bakhil adalah buah dari sifat syuh. Ya, tadi. Ya. Syuh itu akan melahirkan bakhil, akan berbuah bakhil. Ya. Nah. Ya. Kami ingatkan lagi syuh apa tadi? Sifat pelit yang ketika dia sedang mencoba menggapai barang yang akan dia miliki tadi. Proses. Sifat syuh adalah sifat pelit pada saat prosesnya. Bakhil sifat pelit ketika dia sudah mendapatkannya. Ya, nah. Dan sifat bakhil itu bisa ada disebabkan karena seorang hamba itu punya syuh terlebih dahulu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Wasyuhu yad'u ila al-bakhil. Dan asyuh mengajak kepada bakhil. Ya. Wa syuh yad'u ila al-bukhl. Dan syuh mengajak kepada perbuatan al-bukhl, bakhil. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, seperti tadi kita sebutkan. Ya, sudah berusaha, berjuang, ya pokoknya enggak peduli, bahkan aku terjang itu keharaman, ya, agar aku bisa mendapatkan harta ini. Kemudian aku dapat kok aku malah kasih orang lain. Ya. Nah, ya, enggak ridho aku, enggak ridho saya. Enak aja. Ya. Misalnya ada ungkapan-ungkapan seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fasyuhu kaminun fin nafsi. Ya. Maka ya, sifat syuh terdapat di dalam jiwa. Ya. Terkandung, terdapat adanya di dalam jiwa. Faman bakhila faqad ata'a syuhhahu. Maka barang siapa yang bakhil, ya, maka sungguh dia telah mentaati syuhnya. Ya. Berarti apa? Syuh ini punya peran besar. Kalau dibandingkan mereka berdua, syuh ini pemimpinnya. Syuh ini punya prajurit yang namanya bakhil. Ya. Kalau ada orang yang bakhil, berarti dia mentaati syuhnya. Ya. Kuat sekali syuhnya. Ya, sehingga apa? Sehingga dia menjadi bakhil. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah. وَمَنْ لَمْ يَبْخَلْ فَقَدْ عَصَى وَمَنْ لَمْ يَبْخَلْ فَقَدْ عَصَى شُهَّهُ ya. وَوُقِعَ شَرُّهُ ya. Dan barang siapa yang tidak bakhil, فَقَدْ عَصَى شُهَّهُ, maka dia telah memaksiati syuhnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, وَوُقِعَ شَرُّهُ, dan terpelihara daripada kejelekannya. Artinya apa? Penyakit syuh itu bisa diobati sebelum jatuh kepada bakhil. Ya. Nah, jadi terkadang manusia memiliki sifat syuh. Ya, rasa pelit, rakus, ingin menggapai sesuatu harta dunia. Ya. Nah, tapi ini bisa diobati sebelum lahir kebakhilan. Ya, diobati dengan nasihat, diobati dengan ilmu, diobati dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dengan berbagai macam nasihat-nasihat kepada dirinya. Dan bagaimana caranya memendam ataupun membunuh sifat syuh ini dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan apabila dia tidak mentaati syuhnya itu, ya, ambisinya itu tadi, ya, maka dia akan terpelihara dari apa? Kejelekan. Yaitu apa? Bakhil. Terselamatkan dari sifat bakhil. Ya, barakallahu fikum. Nah, wadhalika huwal muflih. Ya, dan orang yang terpelihara dan terjaga dari kejahatan syuh itu, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ya, maka ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan tadi di surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala firmankan, وَمَنْ يُوْقَ شُحْهَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, barang siapa ya, yang terus menjaga dirinya dari kebakhilan dirinya, dari syuh terhadap dirinya, maka mereka inilah adalah orang-orang yang beruntung. Lihat, Allah, faedahnya apa? Allah tidak langsung menyebutkan al-bukhul di sini, tapi Allah awali dengan asyuh. Ya, Allah tidak mengatakan bukhul di ayat ini, tapi apa? Allah langsung ya menyasar kepada asyuh, karena ini modal awal lahirnya kebakhilan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina. Allah tidak belum sampai melarang zina, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebut zina dan diharamkan, tapi mendekatinya saja haram. Itu mendekatinya saja haram, apalagi terjatuh kepada zina. Sehingga apa? Allah memutus dulu jalan-jalan menuju zina dengan mengharamkan jalan-jalan tersebut. Ya. Demikian pula ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mencegah dulu hambanya untuk menghilangkan asyuh yang ada pada hatinya, yang ada pada jiwanya. Jangan sampai dia terjatuh kepada apa? Al-bakhil, al-bukhul. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Jadi masya Allah, ya, inilah Rabbul Alamin, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita, menjaga kaum muslimin, menjaga kaum mukminin jangan sampai terjatuh ya kepada perkara-perkara yang jelas ya kemaksiatannya, dengan cara apa? Dengan mencegah jalan-jalannya, dengan mengingatkan jalan-jalan menuju kepada kemaksiatan tersebut. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fi din rahimahumullah, inilah perbedaan antara asyuhha dan al-bukhla, atau asyuhu dan al-bukhl. Ya, dua-duanya sama-sama diartikan pelit, tapi asyuhha pelit pada posisi dia belum meraihnya, sehingga punya ambisi, punya kerakusan, ya punya ketamakan, punya kesungguh-sungguhan untuk menggapai itu, sehingga dia tidak peduli terhadap apapun. Al-bukhul ataupun al-bakhil adalah sifat pelit yang ketika dia sudah memiliki barang tadi, sesuatu tadi, yang dia tidak mau berikan kepada orang lain. Tidak mau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ikhwan fi din rahimahumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan. Wastaqiyu qaribun minallahi ta'ala. Dan sifat kedermawanan, ya, as-sakhi, as-sakhiyu adalah sifat kedermawanan, ya. Dan sifat kedermawanan itu qaribun minallahi ta'ala, dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat syuh, bakhil itu menjauh dari Allah, sifat sebaliknya, sifat as-sakhi, as-sakhi ya, itu adalah sifat dermawan yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa min khalqihi, dan juga sifat kedermawanan itu dekat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak hanya makhluk, wa min ahlihi, dan juga orang yang dermawan, memiliki sifat dermawan, dia juga akan dekat juga dengan apa? Keluarganya. Ya, barakallahu fikum. Dan tidak sampai pada keluarganya juga. Ya, orang yang dermawan juga akan dekat minal jannah. Masya Allah. Dia dekat dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang dermawan apa? Dekat kepada Allah, dekat dengan makhluk Allah, dekat dengan keluarganya, dekat dengan syurga. Masya Allah. Ya, semuanya ini apa? Tanda-tanda kebaikan bagi seorang yang bersuka berderma. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang ini. Ya, demikian pula makhluk-makhluk Allah dari kalangan manusia, annas ajma'in. Ya, barakallahu fikum, senang dengan orang ini. Apa juga, jangankan manusia, hewan-hewan juga. Bayangkan tatkala hewan kita beri makan, ini juga sedekah. Dia mendekat kepada kita, ya, dia meminta kepada kita, kita berikan, dia senang, dia tidak mengganggu kita. Ya. Nah, ini pengaruh sedekah. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula keluarganya pasti senang dengan seorang suami misalnya, ya, yang barakallahu fikum, yang loyal terhadap keluarganya, ya, yang mengayomi, melindungi keluarganya. Ya. Nah, ingat, sedekah maknanya umum, tidak hanya harta. Ya, dengan mengajarkan, mendidik, barakallahu, ini juga sedekah. Ya, dengan menasehati, ini juga sedekah. Ya. Keluarganya akan senang kepada dia karena dia perhatian terhadap, ya, dirinya. Barakallahu fikum. Dan klimaksnya adalah, ya, dia dekat dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang sudah ditempuh ini ataupun pengaruh-pengaruh yang sudah dia dapatkan ini jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ba'idun 'anil nar, dan orang yang berderma selain dekat dari syurga, dia jauh, tentunya apa? Dia jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada berapa tadi? Dekat dari Allah, dekat dengan makhluk Allah, dekat dengan keluarga, dekat dengan syurga, dan jauh dari neraka. Ada lima hal. Ya, yang bisa pengaruh dari orang yang suka berderma, barakallahu fi. Nah. Wal bakhilu, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal bakhilu ba'idun min khalqihi. Dan orang yang pelit itu jauh dari makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian ba'idun minal jannah, dan dia juga jauh dari syurga. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Qaribun minan nar, dan dekat dari neraka. Orang yang bakhil. Ya, barakallahu fikum. Jadi sebaliknya. Ya. Sebaliknya, orang yang pelit justru dia akan terarahkan kepada jalan-jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Imam Al-Qayyim rahimahullah, fajudu ar-rajuli ya yuhabbibuhu ila abdadihi. Ya. Maka kedermawanan seorang itu ya akan ya menanamkan kecintaan kepada orang yang semisalnya. Ya. Jadi orang yang dermawan, memiliki sifat dermawan, ya, dia akan dicintai oleh sesama orang-orang yang dermawan juga. Ya. Tentunya apa? Ya, pasti akan dibenci dengan oleh orang siapa? Orang yang pelit. Wah. Sehingga ketika ada melihat orang yang berderma, suka berderma, orang yang pelit akan mengatakan, "Ah, paling pengin dipuji, sok itu dia." Nah, contoh. Ya. Nah, sok banget dia itu pamer-pamer kekayaan misalnya. Ya. Padahal dia melakukannya ikhlas. Dia ada tujuan ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Nah, Orang-orang yang suka berderma, orang-orang yang gemar berderma, dia pasti senang dengan dia. Karena apa? Ada temannya. Ya, ada teman yang sejalan. Yang sama-sama suka dengan barakallahu fikum kedermawanan. Ya, contoh misalnya seperti ya komunitas-komunitas motor misalnya. Kan sama-sama senang dengan komunitas motor itu. Ya, komunitas Vespa misalnya. Mereka juga berkumpul senang sesama. Ya, yang menyenangi Vespa. Demikian pula orang-orang yang suka berderma. Mereka pasti akan senang sesama mereka. Karena ruh mereka sama. Jiwa mereka satu. Yaitu demar dalam berderma barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah. Ya. Wa bukhluhu ya yubghidhuhu ila auladihi, dan bakhil pelit ya. Naam ya. Sifat pelit ya akan mengundang kemarahan. Ya. Sifat pelitnya seorang hamba itu akan mengundang kemarahan sampai ya kepada anak-anaknya. Jadi orang yang pelit itu pasti dibenci, tidak disukai, akan muncul kemarahan dari orang-orang lain bahkan sampai kepada anak-anaknya. Ya, tidak suka dengan dirinya karena pelit. Ya, barakallahu fikum. Ya. Harta sudah ada di tangan ataupun barakallahu ilmu sudah ada di tangan ya pada dirinya, tapi dia tidak mau memberikan. Harta banyak tapi dia pelit untuk mengeluarkan. Ya. Nah. Ya. Hartanya disimpan terus padahal sudah saatnya dibagi-bagikan untuk anak-anaknya misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ketika ditanya oleh anaknya, "Oh, kamu ingin aku mati?" Sudah tanya-tanya warisan. Padahal itu penting. Penting. Jadi orang tua tatkala anaknya bertanya tentang warisan, itu sebenarnya ingin agar segera mudah urusannya. Ya, bukan mendoakan ayahnya untuk mati, bukan. Tapi agar ayahnya mulai berpikir dan mempermudah urusannya nanti. Bayangkan kalau seandainya ayahnya meninggal dunia tapi belum ya, nah mengatur warisan-warisan tersebut. Ya. Dalam satu keluarga, ya itu kalau mereka memiliki ilmu, pasti akan legowo menerima pembagian-pembagian sesuai syariat. Tapi bayangkan, kalau mereka tidak memiliki ilmu, ya akan rebutan sana-sini. Ya, dia berkehujah, "Bapak enggak mengatakan kamu sekian kok." Ya, nah, kita bagi rata semuanya. Enggak peduli. Ya. Mau anak perempuan, mau anak laki, bagi rata semuanya. Padahal dalam syariat ada pembagian khusus. Ya, barakallahu itu. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, apabila anak kita bertanya tentang harta warisan, maka jangan selalu berpikir bahwasanya dia mengharapkan kematian kita, tidak. Ya. Walaupun mungkin ada yang seperti itu, tapi seorang anak pasti tidaklah, ya. Sungguh durhaka kalau anak ya mengharapkan kematian kita, tidak, ya. Bahkan berapa banyak dari anak-anak kaum muslimin tidak berani menanyakan harta warisan kepada ayahnya, karena takut disangka seperti itu. Padahal hikmah di balik segera diaturnya warisan, dibaginya warisan, ya. Itu adalah untuk mempermudah tatkala ya si ahli waris ataupun si yang mewariskan ini meninggal dunia. Jadi sudah ada kalimat demi kalimat, pesan demi pesan. Ya, sudah ada pembagian. Apalagi yang meninggal dunia ini paham akan ilmunya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib ikhwani fi din rahimakumullah. Setelahnya ada syair, ya syair yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan syairnya lumayan panjang. Ya, mungkin insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Ya, jadi inilah kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu membahas tentang perbedaan antara syuh dan bukhul. Ya, yang dua-duanya sama diartikan pelit. Ya, cuma perbedaannya sudah kita simak bersama penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Demikian pula ya, bagaimana jalan orang yang dermawan itu pasti ataupun Allah akan arahkan dia dekat dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, bakhil adalah cikal bakal Allah jauhkan dia dari syurganya Allah, justru Allah dekatkan dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita sehingga kita mudah dalam bersedekah. Ya, mudah dalam bersedekah. Ingat sekali lagi, sedekah tidak melulu akan harta, tapi sedekah itu sifatnya umum. Semua kebaikan, ya, kullu ma'rufin, kata Nabi SAW, adalah sedekah. Ya, kullu ma'rufin, segala perbuatan baik, segala kebaikan yang ma'ruf adalah sedekah. Ya, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Namun apabila kita mudah dari sisi harta, maka itu juga termasuk perkara yang utama. Ya, termasuk perkara yang utama. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, ya, para wanita, ya, yang mereka kebanyakan penghuni neraka, Nabi langsung mengkhususkan apa? Perhiasan-perhiasan mereka sedekahkanlah. Ya. Nah, demikian pula di ayat yang lain, Allah sebutkan infak di sana. Artinya apa? Harta yang harus dikeluarkan. Jadi ada keutamaan tersendiri orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana Utsman bin Affan? Ya. Utsman bin Affan dalam sirah disebutkan, ya, yang dia korbankan di jalan Allah apa? Harta. Karena memang memiliki keutamaan tersendiri. Ya, bersedekah dengan harta itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi jangan sampai tadi, ya, oh kan sedekah itu kan umum, enggak mesti harta. Padahal kita punya harta. Ah, saya enggak mau mengeluarkan hartalah. Yang penting bantu-bantu aja. Ya. Nah, ya. Ingat, kalau kita memiliki harta, maka kita keluarkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, 5, ya, urutan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka kita di posisi yang mana? Apabila kita di posisi 1, 2, 3, 4, maka lakukan semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Rasul alaihi salatu wasallam menggenggam tangan kita dan memasukkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.